Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمن بما عزه الله يسكن من صحيح قلب dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, dia menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaiki bukit kecil yang ada di kota Madinah. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian sekarang menyaksikan apa yang sedang saksikan? "Inni la ara mawaqi'an fitani khilal buyutikum kamawaqi'il qatri." Sungguh aku sekarang ini melihat dan menyaksikan tempat turunnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah kalian seperti turunnya hujan. Hanafina azabullah, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya umat ini akan dilanda oleh berbagai macam bentuk fitnah. Baik fitnah-fitnah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama mereka, ataupun fitnah-fitnah yang berkaitan dengan dunia, harta, tahta, wanita. Dan juga Rasulullah SAW memberitakan dalam riwayat ini bahwasanya fitnahnya itu datang dengan dahsyat, dengan deras, selembat hujan yang deras, mengenai siapapun, mengenai apapun, menimpa hampir seluruh rumah-rumah kaum muslimin. Apalagi di akhir zaman, zaman-zaman yang sudah semakin dekat dengan yaumul qiyamah, maka kondisinya akan semakin buruk, akan semakin parah, fitnah akan semakin dahsyat, akan semakin berat menimpa kaum muslimin secara umum. Juga dalam Sahih Bukhari dari Zubair bin Adi rahimahullah, dia menceritakan kami pernah masuk menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Lalu kami mengeluhkan, kami mengadukan kepada Anas bin Malik apa yang dirasakan oleh kaum muslimin dari perlakuan zalim pemerintah Hajjaj ketika itu. Maka Anas bin Malik menyatakan, isniru, sabarlah kalian menghadapi perlakuan zalim penguasa kalian. Fa innahu la yaqni zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Sabarlah kalian, sesungguhnya tidaklah datang suatu masa melainkan masa yang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya, lebih buruk dari sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian, hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Anas bin Malik, saya mendengar kalimat-kalimat tadi dari Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam, yakni merupakan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga suatu masa itu ketika semakin dekat dengan masa Nabi, sedikit kejelekannya terjadi, sedikit fitnah yang muncul. Tetapi kalau suatu masa itu semakin jauh dari masa kenabian, semakin dekat dengan masa-masa yaumul qiyamah, berarti kejahatannya, keburukannya, kejelekannya, kerusakannya semakin banyak, semakin dahsyat. Fitnahnya juga semakin deras, semakin dahsyat, semakin besar. Itu merupakan sunnatullah yang disebutkan dalam riwayat ini. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan pula dalam riwayat, beliau menyatakan, badiru bil amali fitana taqta'u lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabiqu dinahu bi 'aradin min ad-dunya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, hendaklah kalian bersegera beramal, bersegera berlomba-lomba untuk beramal sebelum datangnya fitnah yang sangat banyak seperti serpihan-serpihan malam yang gelap. Semakin lama semakin banyak, semakin pekat, semakin gelap, semakin dahsyat, semakin gulita. Tidak banyak orang yang paham itu fitnah. Sebagaimana serpihan-serpihan malam, semakin gulita, semakin pekat, semakin mencekam kondisi. Rasul menggambarkan setelah itu, pagi hari orang itu mukmin, sore harinya telah kafir. Atau sorenya dia mukmin, pagi hari dia telah kafir. Dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Sedemikian rupa kondisi dan gambaran fitnah yang melanda umat ini yang digambarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan banyak memakan korban fitnah yang sedemikian banyak, sedemikian dahsyat, sedemikian mencekam dan mengerikan, membuat orang itu tidak semata-mata jatuh dalam kemiskinan, tidak semata-mata jatuh dalam keimanan-keimanan, bahkan sampai pada tingkat membuat seseorang itu yang tadinya muslim, mukmin, murtad dari agamanya. Pagi dia mukmin, sore dia kafir. Kondisi yang sangat mengerikan. Karena itu tidak langsung. Maka di saat dan kondisi yang semacam itu, kita akan merasakan betapa asingnya Islam, betapa asingnya bimbingan-bimbingan sunnah. Dikala itu Begitu berat rasanya mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Terlalu banyak tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, halangan-halangan, baik dari musuh-musuh Islam atau bahkan dari kalangan kaum muslimin sendiri yang tidak memahami bimbingan Rasulullah SAW. Sampai pada suatu saat nanti diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di isnad hasan di hadis Rasulullah SAW memberitakan, fa inna wara'akum ayyamus sabr, di belakang hari nanti ada hari-hari kesabaran, al-'amilu fihinna kal-qabidi 'al-jamr, seseorang yang menyamarkan Islam pada hari-hari itu seperti orang yang dengan bara api, diumpamakan seperti orang yang dengan bara api, al-'amilu fihinna lahu mithlu ajri 50 rajulan minhum, dan orang yang beramal dengan sunnah pada hari-hari ini dia akan mendapatkan seperti pahala 50 orang dari kalangan kalian dari para sahabat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, minna au minhum, 50 orang dari kami para sahabat atau kata mereka? Beliau mengatakan bal minkum, bahkan 50 orang dari kalangan kalian dari para sahabat. Tergambar begitu susah, butuh perjuangan, butuh pengorbanan pada hari-hari itu untuk mengamalkan bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW, diumpamakan seperti seseorang yang menggenggam bara, begitu panas, begitu menyakitkan, membutuhkan pengorbanan, perjuangan. Dan bisa dipastikan sedikit sekali orang-orang yang mampu dan mau untuk memakainya, sehingga pahala bagi orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul pada masa itu pun berlipat ganda. Pahala dia seperti pahala 50 orang sahabat, sesuatu yang sangat besar, sangat agung. Fahamkan azabullah. Satu orang sahabat saja tidak bisa ditandingi oleh siapapun dari kalangan umat-umat yang setelah mereka, apalagi 50 orang sahabat. Begitu bisa. Apa yang diberitakan Rasulullah SAW di beberapa riwayat-riwayat di atas itu sudah terjadi di zaman kita sekarang ini. Kita ini sekarang hidup di zaman yang belakangan terlalu jauh dengan zaman dan masa kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita saksikan sendiri di tengah-tengah masyarakat kita berbagai macam bentuk fitnah-fitnah dalam agama, berbagai macam bentuk sekte-sekte, pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh yang menyimpang, belum lagi yang namanya kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa, belum lagi yang namanya fitnah dunia, fitnah tahta, kedudukan, fitnah wanita, luar biasa, sangat besar, sudah terjadi di zaman kita ini saja. Orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW sudah bisa merasakan betapa susahnya, betapa dia harus menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan. Dia merasakan betapa aneh, betapa asing keadaan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Bukan aneh di kalangan orang-orang kafir, bahkan sudah aneh, sudah dianggap asing di tengah-tengah muslim itu sendiri. Dan di hari-hari akhir nanti akan semakin deras fitnahnya, semakin dahsyat kondisi. Dalam kondisi yang semacam inilah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk tamassuk bisunnah, senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-iqtisam bis sunnah, senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Satu-satunya solusi yang disebutkan Rasulullah SAW tatkala kita mendapati berbagai macam kondisi-kondisi yang semacam ini, ditambah lagi dengan berbagai macam perpecahan-perpecahan umat Islam, solusinya cuma satu, kembali kepada bimbingan Rasul, kembali kepada ajaran Rasul, berpegang teguh dengan kuat tegak dengan sunnah Rasul, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjauh dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, juga Tirmidzi dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat yang mulia Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabat dengan wasiat yang sedemikian rupa, wasiat yang sangat terkenal, maka para sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Di antara isi wasiat yang mengatakan sekaligus memberitakan, fa innahu man ya'ish minkum فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, perpecahan-perpecahan yang sangat banyak, fitnah. Ketika itu maka Rasulullah solusinya, fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kembali kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku, tamassaku biha wa'udhu 'alaiha min nawajib, pegangilah sunnahku tadi, jadilah ia dengan geraham-geraham kalian. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk sekuat tenaga, kalau perlu digigit sekuat tenaga, pegangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu solusi yang tersedia. Jalan keluar dari berbagai macam fitnah yang ada, jalan keluar dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan perpecahan-perpecahan yang ada, tamassuk bisunnah, kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Rabbil Azzaqullah, ini pun juga perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya di Al-Imran ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan mau bersatu di atasnya, dan jangan berpecah. Wa'tasimu bihablillah, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Dalam tafsirnya, tali Allah di sini ialah Al-Quran, tali Allah ialah sunnah Rasulullah SAW, tali Allah ialah Islam, Islam yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasulullah SAW. Allah perintahkan, wahtasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, berpegang teguhlah dengan Al-Quran, berpegang teguhlah dengan bimbingan-bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Itu solusi, itu sekaligus konsekuensi kecintaan kita kepada sunnah Rasul alaihi wassalam, bentuk syukur kita atas nikmat sunnah, kenikmatan-kenikmatan Allah dalam bentuk hidayah dan taufik kepada sunnah Rasulullah SAW. Yang berikutnya yang dalam solusi ini adalah solusi dan jalan keselamatan. Diriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah menyatakan, Kana man madha min ulama ila yaqulun al-i'tisamu bisunnati wan najah. Dulu ulama-ulama kami dari kalangan para tabi'in dan para sahabat, mereka semuanya menyatakan al-i'tisamu bisunnati wan najah, berpegang teguh dengan sunnah, itulah jalan keselamatan. Itulah jalan keselamatan. Juga diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah beliau menyatakan as-sunnatu kasafinati nuhin. Man raqibaha naja wa man takhallafa 'anha gharqa wa hawa. Kata Imam Malik rahimahullah, sunnah Rasul itu diumpamakan seperti perahu Nabi Nuh. Diumpamakan seperti perahu Nabi Nuh. Kita semuanya tahu bagaimana peristiwa besar di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Nabi Nuh dengan banjir yang sedemikian besar, air keluar dari gunung ditambah dengan air dari atas langit. Tidak ada seorang pun yang selamat pada masa itu, walaupun dia lari di atas gunung yang paling tinggi semua tenggelam, kecuali yang lain di atas kapal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik menyebutkan yang namanya sunnah Rasul, bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran Rasul alaihi wasallam diumpamakan seperti kapal Nabi Nuh. Man raqibaha naja, barang siapa yang menaiki kapal tadi dia akan selamat. Wa man takhallafa 'anha gharqa wa hawa, dan barang siapa yang tertinggal dari kapal Nabi Nuh maka dia akan tenggelam dalam tenggelam air tong yang dikatakan. Begitu pula dengan sunnah, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, agar dia pegangi, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, terselamatkan dari berbagai macam kesesatan yang ada, yang menimpa umat ini, selamat, terbimbing dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasul, maka dia akan berhempas, maka dia akan menyimpang, maka akan terseret dalam kubangan-kubangan kesesatan. Syekhul Islam, seperti yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, ketika mencermati fenomena-fenomena munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan pada umat ini, ketika mencermati munculnya fenomena kesesatan pada umat ini, beliau memiliki sebuah kesimpulan di Majmu'ul Fatawa jilid yang keempat halaman 56 dan 57 beliau menyatakan wa ammatu hadhihi dhalalat innama tudarriqu man lam yahtasib bil kitab wa sunnah. Seluruh atau mayoritas kesesatan yang ada ini, seluruh penyimpangan-penyimpangan yang ada ini, itu hanya menimpa, hanya menerpa siapa saja yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Allahumma musta'an. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalil untuk pernyataan Syekhul Islam ini dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-123, Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman tad'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, tidak akan tersesat di dunia Dia akan terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara dunia akhirat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya, wa sanaduhu hasan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika membaca ayat ini, dia mengatakan, Dhaminallah liman bagi Al-Qur'an Allah yang dhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Dalam ayat ini Allah menjamin bagi siapa saja yang mengikuti bimbingan Al-Qur'an, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Luar biasa itu menerima Allah. Kuncinya pada kamar sunnah, ihtisam sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Kami bilang Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul tidak akan mungkin tercapai melainkan dengan tiga perkara. Disebutkan hal itu oleh Al-Syeikh Abu Nasr Muhammad ibn Abdillah al-Imam, salah seorang ulama besar dari Yaman, muridnya Al-Syeikh Muhammad Hadi rahimahullah, Al-Syeikh al-Imam, dalam kitab beliau Hidayah al-Inhiraf wa Nihayat, beliau menyebutkan al-ihtisam bihablillah yatahaqqaqu bi thalathati asya' la budda minha. Berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, itu akan terwujud dengan tiga perkara. Dan harus ada tiga perkara ini. Yang pertama kata beliau, dengan qabul Quran kullihi suwarihi wa ayatihi wa hurufihi wa qabul kulli ma sahhan Rasulina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang pertama, dengan kita menerima Al-Qur'an secara keseluruhan, surat-suratnya, ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, kita terima semua Al-Qur'an, surat, ayat, huruf. Dan kita harus menerima pula semua yang sahih dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Menerima Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sahih. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Sebab katanya beliau hafizahullah, terlalu banyak pihak-pihak yang menyimpang, terlalu banyak pihak-pihak yang sesat. Di antara sebabnya ialah menerima sebagian Quran, menolak sebagian yang lain. Menerima sebagian sunnah, mengingkari sebagian yang lain. Bahkan ada pula yang mengingkari semua sunnah. Bahkan ada pula yang ingin mengamandemen Al-Quran. Maka konsekuensi ittisam bil kitab wa sunnah, konsekuensi daripada berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, kita harus menerima semuanya. Harus menerima semua Al-Quran, suratnya, ayatnya, hurufnya, menerima semua sunnah-sunnah Rasul yang sahihah. Ini yang pertama. Barakallahu. Dan mereka jadikan sebagai pegangan hidup mereka. Yang kedua, katanya beliau hafizahullah, irtibatu fahmil khalaf lil Quran wal sunnati nabawiyah bi fahmi salaf من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان Konsekuensi yang kedua ialah mengkaitkan pemahaman orang-orang belakangan terhadap Quran dan Sunnah dengan pemahaman orang-orang dahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Jadi konsekuensi yang kedua, orang-orang yang datang belakangan dari kalangan khalaf, ketika mereka hendak memahami Al-Quran dan hendak memahami Sunnah Rasulullah SAW, pemahaman mereka ini harus dikaitkan dengan pemahaman generasi pertama umat ini, dikaitkan dengan pemahaman para sahabat, dikaitkan dengan pemahaman para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Yang ketiga, konsekuensi yang ketiga ialah amalul khalaf bimuqtada ma 'amila bihi salaf. Orang belakangan namanya khalaf mengamalkan apa yang diamalkan oleh generasi salaf, generasi yang telah lalu dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Yang kedua, pemahaman mereka harus dikaitkan dengan pemahaman sahabat. Amalan mereka, amalannya orang-orang sekarang ini harus sesuai dengan praktek pengamalan para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Tentu kita akan bertanya, kenapa? Kenapa harus sama dengan pengamalan orang-orang dulu? Kenapa harus kembali kepada pemahaman orang-orang zaman dahulu kala? Bukankah di kalangan orang-orang sekarang juga ada alim ulamanya? Kenapa harus kembali kepada zaman dahulu kala, para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in? Jawabannya, Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat yang tidak dimiliki oleh generasi yang setelahnya. Di antara kelebihan itu ialah satu, mereka adalah sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Sebuah keutamaan, sebuah kedudukan yang tidak mungkin diraih oleh siapapun dari generasi telah sahabat. Itu hanya keutamaan khusus para sahabat. Yang kedua ialah dikarenakan mereka itu adalah amanah orang-orang yang terpercaya dan untuk umat Islam ini, orang-orang yang mengamankan umat Islam ini dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tentunya para sahabat. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu wasallam menyatakan, "Wa ana amnatun li ashabi." Faida zahab ja'ashabi ma yu'adun. Aku ini sebagai pengaman untuk para sahabatku. Kalau saya wafat, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan atas mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Faida zahab ashabi ja'a ummati ma tu'ad. Kata Rasulullah. Dan para sahabat itu sebagai pengaman untuk umatku dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kalau para sahabatku sudah tiada, maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Itu kelebihan para sahabat. Ada sahabat, umat ini akan tenang, akan aman dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Jadi ini hanya untuk para sahabat, tidak ada untuk umat-umat yang lain. Di sisi yang lain, para sahabatul kiram, mereka langsung menyaksikan turunnya wahyu, menyaksikan turunnya ayat. Wada Rasulullah SAW, mereka tahu turunnya kapan. Ketika siang hari ataukah malam hari, ketika Rasul mukim ataukah musafir, mereka tahu sebab turunnya ayat. Turunnya untuk apa, karena apa, dalam hal apa, kasusnya apa, mereka tahu, langsung mereka saksikan. Sehingga mereka pun tentu lebih memahami dan lebih menghayati kandungan dan dengan Al-Quran. Ditambah lagi para sahabat itu langsung dididik, langsung ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Rasul langsung yang mentarbiyah mereka, yang mendidik mereka, yang mengajari mereka tentang agama Allah yang mulia. Mereka langsung mendengarkan sabda Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka yang langsung menyaksikan praktek amalan Rasul alaihissalatu wassalam. Itu para sahabat. Sesuatu yang tidak mungkin ada pada umat-umat yang lainnya. Ditambah lagi Al-Quranul Karim itu turun dengan bahasa mereka, bahasa Arab. Rasulullah alaihissalatu wassalam juga bersabda juga dengan bahasa Arab. Merekanya orang Arab. Bahkan ketika itu mereka sedang mencapai puncak kefasihan bahasa Arab, mencapai puncak sastra Arab, sehingga bahasa Arab sangat lancar, sangat mengalir di lesan-lesan mereka tanpa harus belajar grammar Arabiknya. Langsung lancar. Hal-hal yang semacam ini barangkali hukum yang mengharuskan kita, orang-orang belakangan ini, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka, mengamalkan Quran dan Sunnah sesuai dengan pengamalan mereka. Itulah konsekuensi tamasuk di Sunnah, berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah. Kalau orang sekarang ingin memahami Al-Quran, belajar tajwid. Lancar tajwidnya, belajar baca Quran dulu. Baca Qurannya lancar, harus belajar makna Qurannya dulu. Mengharuskan dia belajar bahasa Arabnya dulu, tata bahasa Arabnya dulu, belajar nahwu dulu, belajar sorof dulu sampai matang, sampai mantap. Baru dia bisa membaca Quran, tahu maknanya. Setelah itu dia harus melihat tafsirnya dulu. Tafsirnya itu juga dengan bahasa Arab semua, mereka dengan bahasa Inggris, dengan membaca tafsirnya dulu. Tak bisa lama itu. Itu pun tidak fasih, tidak langsung menyaksikan turunnya wahyu. Lain dengan para sahabat kiram radhiyallahu anhu, langsung lihat, langsung tahu prakteknya Rasul. Mereka langsung praktek beramal bersama-sama dengan Rasul, sehingga masih original. Barulah kita akan menyimpang sedikit. Ini konsekuensi daripada tamasuk sunnah sekaligus konsekuensi syukur kita terhadap nikmat Allah yang sangat besar, nikmat sunnah Rasulullah SAW yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allahu musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Namun ini yang terpenting. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan anugerah besar, mendapatkan kebahagiaan besar, maka jangan berpuas diri dengan semata-mata berislam, tetapi dia harus lanjutkan kembali perjuangan dia. Dia harus berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam, berislam sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis Rasul yang sahih, sesuai dengan ajaran beliau, dengan bimbingan beliau alaihissalatu wassalam, supaya dia mendapatkan puncak kenikmatan, puncak taufik, puncak hidayah, puncak kebahagiaan yang menghantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang sudah memahami sunnah, sudah mengkaji bimbingan-bimbingan Rasulullah, maka jangan lupa melaksanakan konsekuensinya yang diutarakan tadi, terutama yang memimpin azab di zaman sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, betul-betul dalam mengamalkan sunnah Rasulullah di dalam terdekat dengan sunnah Rasulullah, membutuhkan perjuangan besar, membutuhkan pengorbanan besar, membutuhkan kesungguhan dari kita semua, kesegaran, membutuhkan keistiqomahan, membutuhkan doa, permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diselamatkan dari berbagai-bagai penyimpangan-penyimpangan fitnah di mana-mana, di tengah-tengah kita, fitnah-fitnah penyimpangan, fitnah-fitnah kesesatan, fitnah kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, fitnah kemaksiatan, kemungkaran, dosa, kefasikan, keboliman, semuanya. Semakin berat zaman sekarang, zaman kita sekarang ini, di tengah-tengah kita, di antara kita, di sekeliling kita, di mana-mana, sehingga perlu berjuang. Pahit rasanya memang, pedih rasanya memang, susah rasanya memang, butuh pengorbanan dan perjuangan. Tapi sesungguhnya itu bang jalan hidup yang digariskan oleh Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah prinsip yang diinginkan dan diwajibkan oleh Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalur yang sahih yang mengantarkan kita semua kepada Allah ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Konsekuensi yang terakhir, mengingat waktunya semakin sedikit. Di antara konsekuensi mensyukuri nikmatus sunnah sekaligus konsekuensi daripada berpegang teguh dengan sunnah ialah prinsip al-wala'u wal-bara'. Harus menegakkan prinsip cinta dan benci di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus ada yang kita cintai dan harus ada yang kita benci. Kita cintai karena Allah, kita benci karena Allah. Al-wala' wal-bara' di sini jelas. Kita memberikan loyalitas, memberikan kecintaan kita sepenuh hati kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan kepada siapa saja yang mengamalkan sunnah, siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnah, apalagi dia sebagai da'i-da'i menyuruh umat kepada sunnah, apalagi dia sebagai alim ulama, kiai-kiai yang mendakwahkan sunnah Rasulullah SAW. Kita berikan loyalitas kita kepada mereka. Cinta sunnah harus mencintai pula ahli sunnahnya, orang-orang yang mengamalkan sunnahnya. Adapun sikap barok, berlepas diri, sikap benci, itu kita berikan kepada lawan sunnah, yaitu kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Kita harus membenci, berlepas diri dari semua bentuk kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, dan juga segala macam bentuk kesesatan yang ada, sekaligus harus berlepas diri dari pelaku-pelakunya. Pada kesempatan ini akan kita bahas walaknya dulu, kecintaan kita kepada sunnah dan kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah. Untuk baruknya urusan benci-membenci, insyaallah akan dibahas secara tuntas pada pertemuan pekan berikutnya insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaqi buhdul ansar. Tanda-tanda keimanan ialah mencintai sahabat ansar. Tanda-tanda kemunafikan ialah membenci sahabat ansar. sini Rasulullah SAW menyebutkan mahabbah al-ansar, mencintai para sahabat ansar. Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang mengamalkan sunnah, memperjuangkan sunnah, berkorban untuk sunnah. Mencintai mereka orang-orang tadi adalah ayat iman, termasuk tanda-tanda keimanan. Membenci mereka tanda-tanda kemunafikan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah bertanya, pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghidhuka illa munafiq." Tidak ada yang mencintai engkau wahai Ali melainkan seorang yang beriman, dan tidak ada yang membenci engkau wahai Ali melainkan seorang munafik. Ini hadis menunjukkan keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib, mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul. Misalnya Rasul itu merupakan tanda keimanan, membenci beliau tanda keimanan. Kalau Ansar itu komunitas yang sangat besar. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib person. Dari riwayat-riwayat ini diambil kaidah oleh para ulama kita. Di antara konsekuensi cinta kita kepada sunnah Rasul ialah kita harus mencintai siapa saja yang mempelajari sunnah, siapa saja yang mengamalkan sunnah, siapa saja yang menjadi tokoh-tokoh pembela sunnah Rasulullah SAW. Baik dia dari kalangan para sahabat, ataukah para tabi'in, ataukah tabi'un tabi'in, ataukah para ulama-ulama kita, atau siapa saja yang mengamalkan dan mencintai sunnah Rasulullah SAW. Dan itu sebagai tanda keimanan, sebagai ciri-ciri kita sebagai pecinta sunnah, kita sebagai seorang ahli sunnah. Barakallahu. Nah, disebutkan dan diriwayatkan dari Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, "Idza ra'aita asy-Syami yuhibbu al-Auza'i wa Abu Ishaq al-Fazari, fa huwa sahih sunnah." Kalau kamu melihat di zaman Imam Abdurrahman bin Mahdi, kalau kamu melihat ada orang yang mencintai Al-Imam Al-Auza'i dan Al-Imam Abu Ishaq al-Fazari, ketahuilah dia sahih sunnah. Dia orang yang mencintai sunnah dan al-sunnah. Kenapa? Dikarenakan Al-Imam Al-Auza'i ulama sunnah di Syam. Abu Ishaq al-Fazari tokoh-tokoh pembela sunnah di wilayah Syam. Barang siapa yang mencintai para ulama-ulama sunnah, para pembela-pembela sunnah, maka berarti dia juga termasuk ahli sunnah, pecinta sunnah Rasulullah SAW. Juga beliau menyatakan, "Idza ra'aita basriyan yuhibbu Hammad ibn Zaid fa huwa sahih sunnah." Kalau kamu melihat ada seorang dari Basrah, Irak, kalau kamu melihat ada orang dari Basrah mencintai Hammad ibn Zaid, maka dia sebagai sahih sunnah, ahli sunnah. Karena Hammad ibn Zaid tokoh ulama, alim ulama besar pembela sunnah pada masanya di kota Basrah. Barakallahu fikum, luar biasa. Ini pernyataan-pernyataan dari para ulama kita. Lebih panjang lagi, Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala menyebutkan tokoh-tokoh alim ulama di masing-masing negara pada masa beliau. Beliau menyatakan, "Ibnu Aun bil Basriyyin, idza ra'aita ar-rajula yuhibbuhu fa'tma'inna ilayhi." Al-Imam Abdullah bin Auf di kalangan orang-orang Basrah, kalau kamu melihat seseorang mencintai Abdullah bin Auf ini, kamu tenang sama dia. Jangan ragu, kamu tenang sama dia. Harapkan kebaikan dia. Wa fil kufiyin Malik bin Mughwal wa Zaid bin Qudamah idza ra'aita ar-rajula yuhibbu farju khairah. Dari kalangan orang-orang Kufah ada Imam Malik bin Mughwal, ada Imam Zaid bin Qudamah. Kalau kamu melihat ada seseorang yang mencintai beliau berdua, harapkan kebaikan dia. Orang baik insyaallah. Dikarenakan yang mencintai ulama-ulama sunnahnya. Wa fi Syam min ahli Syam Al-Auza'i wa Ishaq Al-Fazari. Adapun dari kalangan ulama-ulama Syam, Al-Imam Al-Auza'i dan Al-Imam Ishaq Al-Fazari. Wa min ahli Hijaz Malik ibn Anas. Dan dari kalangan ulama-ulama Hijaz ialah Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Demikian para ulama kita pada masa lalu menjadikannya sebagai prinsip sekaligus ciri-ciri untuk mengetahui ini orang yang betul-betul di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mencintai sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Itu diwujudkan dengan prinsip wala, loyalitas, cinta kepada ulama-ulamanya, cinta kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah di masing-masing negara, di masing-masing wilayah. Barakallahu fikum. Dan ini pun terjadi di setiap zaman dan setiap masa. Barakallahu fikum. Begitu pula di zaman kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat ada seseorang yang mencintai para ulama sunnah, para ulama-ulama yang betul-betul memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW, semisal Al-Muhaddits Al-Kabir Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddits Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Al-Allamah Al-Faqih Al-Syekh Muhammad bin Salim Al-Faqih rahimahullah, Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dan para ulama-ulama yang lain yang telah wafat atau yang masih meninggal dunia di zaman sekarang ini, dari ulama-ulama yang memperjuangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kamu melihat ada orang yang mencintai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, mempelajari ilmu mereka, meminta bimbingan-bimbingan fatwa kepada mereka, farjulahu khair, harapkan kebaikan untuk orang itu. Fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah dia termasuk ahli sunnah insyaallah. Dia telah memberikan konsekuensi kecintaan dia kepada sunnah dengan memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah sebenarnya. Itu para ulama. Dan juga orang-orang yang di bawah para ulama dari kalangan para da'i, dari kalangan para ustaz, para mubaligh, dari kalangan kaum muslimin, yang mereka punya semangat yang gigih untuk mengamalkan sunnah, gigih bergantung dengan sunnah, mempelajari sunnah. Maka bukti cinta kamu kepada sunnah Rasul, kamu harus memberikan loyalitas dan kecintaan kepada mereka-mereka semua. Hormat kepada mereka, memuliakan mereka, saling ta'awun, bantu-bantu dengan mereka, seperti wujud cinta kamu kepada sunnah Rasul alaihissalam. Penggilaran keras membenci mereka, memusuhi mereka, apalagi mencaci maki mereka, apalagi melahan mereka, apalagi mengkafirkan mereka. Itu konsekuensi berikutnya al-wala. Sementara al-bara pembahasannya sangat panjang, akan dibahas secara khusus insyaallah terkait dengan bagaimana prinsip Islam terkait dengan bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah, supaya kita tahu bagaimana kejamnya bid'ahan, dan supaya kita tahu bagaimana kejamnya pelaku-pelaku bid'ah di dalam menghujat agama ini, di dalam merobek-robek agama ini, di dalam menghancurkan agama Islam sendiri. Sehingga masing-masing kita harus dan perlu menunjukkan sikap bara'ah, lepas diri dari mereka semua, dan menunjukkan sikap permusuhan lillahi ta'ala karena Allah semata kepada mereka semua. Jadi insyaAllah akan dibahas pada pertemuan insyaAllah. dikarenakan waktunya pas jam 5 kurang seperempat, maka untuk tema di press hanya sampai di sini saja. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala sallallahu. Saya kasih madur ya. Mirip-mirip, gabung. Mirip-mirip ya. Ada yang gak mirip ya? Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya mempelajari ilmu syar'i tetapi untuk mendapatkan keduniaan semisal ketenaran, jabatan dan harta. Allahul musta'an. Kalau niatan dia semacam ini, barakallahu fikum, dia termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Rasul menyatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha fihi wajhullah la yata'allamuhu illa al-'arf min ad-dunya lam yajid 'arf al-jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu dari ilmu-ilmu yang sepatutnya dia mengharapkan wajah Allah semata padanya, ilmu agama, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan dunia, maka dia nanti tidak akan mencium bau surga. Itu ancamannya. Belajar ilmu agama, ilmu syariat, ilmu Quran dan Sunnah itu niatnya bukan mencari harta, tahta, apalagi wanita. Tujuannya adalah rangka untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, supaya kita bisa mengamalkan Islam dengan ilmu yang benar. Tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, belajar agama. Tujuannya membela Islam, menjaga keutuhan Islam, dan siap untuk membela Islam dari rongrongan musuh-musuh. Itu tujuannya. Bukan dalam rangka untuk mencari harta dan sebagainya. Maka luruskan niatnya semacam ini, barakallahu. Pertanyaan yang lain. Suatu penemuan masalah duniawi yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan, tapi bisa juga dipakai untuk kemudharatan. Ketika hasil penemuan tadi dipakai untuk kejelekan, apakah orang yang menemukannya itu akan mendapatkan dosa? Padahal dia memaksudkan penemuannya itu untuk diambil guna hal-hal yang bermaslahat. Baik. Kalau memang niatan awal dia menemukan sesuatu yang mubah tadi untuk perkara yang bermaslahat, dan lebih bagus lagi ketika dia memberikan warning, gunakan penemuan saya untuk yang bermanfaat. Walaupun secara realnya bisa pula digunakan perkara yang maksiat. Kemudian ada orang yang melakukannya atau menggunakannya di perkara maksiat, maka dia tidak dapat berusaha, dikarenakan dia tidak meridhoi hal tersebut dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dia menemukan hal tersebut. Tapi kalau dia bebaskan, serah mau bikin apa yang mau semua silakan, maka dia pun juga dapat dosanya. Maka sebagai bentuk tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan perkara yang sifatnya mubah memiliki dua mata, boleh dan tidak boleh, maka pertegas, tolong penemuan saya hanya digunakan dalam perkara yang boleh. Nah, Allah Ta'ala akan menjawab. Di antara kami masih banyak ikhwan-ikhwan yang mudah-mudahan dalam sepakaian. Ketika kajian, Masya Allah. Namun ketika di luar taklim, Allah Musta'an memperhatikan. Saya kurang jelas mengerti memperhatikan di sini bagaimana, atau membuka aurat. Memperhatikan di sini apakah ada unsur tasyabbuh dengan orang kafir, ataukah ada unsur pelanggaran-pelanggaran agama Allah. Yang jelas benar-benar konsekuensi kita dalam memperhatikan dengan sunnah. Kita harus mengamalkan sunnah itu secara total dalam semua aspek kehidupan kita, dari mulai penampilan zahir sampai keyakinan batin, semuanya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga harus kuat, jangan mengamalkan sunnah dalam situasi yang tersendiri saja. Yang non resmi tidak mau pakai sunnah, bahaya. Sehingga semuanya harus terikat dengan keinginan sunnah Rasulullah SAW. Jika seseorang berpergian dalam rangka mencari ilmu yang cukup lama, masa 5 tahun, bagaimana sholatnya? Berapa lama batasan sholat menggunakan hukum sahar, menjamah atau mengkosor? Baik, dalam memilih menurut Masyarakat Umum, menurut Rajin, kalangan para ulama kita, kalau dia berdiam di sebuah tempat untuk pada waktu yang sangat lama semacam ini, tidak kemana-mana, maka dia mendapatkan kesempatan sebagai musafir selama 3 hari. Selebihnya kemudian dia sebagai mukim dikarenakan keadaan kondisinya dia seperti orang mukim. Ya, yang namanya belajar lama dari tempat peristirahatan, entah itu kontrakan atau itu pondok pesantren, masjid, tempat belajar, istirahat, terus hanya sedikit. Tidak ada sedikitpun bekas-bekas sebagai seorang musafir. Tidak ada tanda-tanda sebagai seorang musafir yang kusut masai, yang berpeluh, kelihatan berkeringat, kelihatan letih, payah. Lihat keadaan dia seperti seorang mukim. Apalagi dia membawa keluarganya, ngontrak di sana 5 tahun lamanya, ada anaknya, ada istrinya, ada rumah kontrakannya, ada dapurnya, ada kamar mandinya, ada tempat. Itu sudah persis dengan orang mukim. Maka dia hanya dapat kesempatan 3 hari, baru kemudian sepertinya dia sebagai seorang mukim. Itu kalau dia tidak kemana-mana. Allah Ta'ala bersawab. Apakah orang-orang yang sudah memiliki gelar pendidikan agama sudah menjadi jaminan sebagai orang yang pantas diambil ilmunya? Jawabannya belum tentu. Itu kembali kepada satu, apa yang dia pelajari. Yang kedua, bagaimana dia belajarnya dengan itu. Yang ketiga, apakah dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari? Dia dapat gelar apa ini? SAG, Sarjana Agama, MAG, Magister Agama. Sudah tahu apa itu? DAG, apa itu? Enggak, yang dokternya apa namanya? Ya dokter Arabnya. Bisa. Atau mungkin gelar yang sifatnya ketimtengan, ke timur tengah, LC, terus misalnya. Jadi lihat yang dia pelajari. Kalau yang dia pelajari adalah Al-Quran, Sunnatul Rasulani, Salatul Wassalam, penjelasan-penjelasan para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama kita yang terluka sepanjang masa. Yang kedua, dia belajarnya semangat, sungguh-sungguh, serius. Dia bisa meresapi, memahami apa yang diajarkan sama guru-gurunya. Mahayat. Dan dia bisa mengamalkan apa yang dia pelajari nanti. Baru disampaikan ilmunya. Orang semakin mantap ketika di pundak dia ada S1, S2, S3. Tapi kalau kemudian yang dia pelajari, mohon maaf, ilmu-ilmu yang dilarang oleh agama, yang dipelajari mohon maaf ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantek, atau yang semisalnya, atau dia mempelajari Quran dan Sunnah tapi dari orang-orang yang menyimpang, bukan dari guru-guru yang istiqomah, atau malas dengan dia studi kemarin, tidak ada kekayatan ilmunya, tidak ada persamaan ilmunya, yang penting nilainya tidak merah, yang penting dapat gelar LC, MA misalnya. Tidak ada kekayatan ilmu dan tidak nampak dalam kehidupan sehari-hari, tidak nampak pada akhlaknya, tidak nampak pada adabnya, tidak nampak pada penampilannya, tidak nampak pada ibadahnya apalagi, tidak nampak pada akidahnya lebih parah. Ia tidak bisa diambil ilmunya. Para kelab itu dengan urusannya tentang kerjaan dan jabatan, urusannya tentang ilmu. Ketika dia memiliki ilmu yang pokok yang kuat dan katakan Allah yang mulia ini, maka dialah orang yang bisa diambil walaupun tanpa jabatan, tanpa gelaran. Dan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama, ilmu sesungguhnya agama, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Harus sakit dalam menerima agama Allah yang mulia. Cari orang yang betul-betul lurus akidahnya, bagus akhlaknya, baik ibadahnya, bagus sopan santunnya, luar biasa. Nah, bolehkah belajar kepada orang yang mengajarkan tauhid dan sunnah tapi berhubungan dan bertawur dengan ahli bid'ah? Ya mungkin sesuatu yang kontradiksi. Masa dia mengajarkan tauhid dan sunnah kok bisa dia berkawan dan berhubungan tauhid dengan ahli bid'ah? Ya gak mungkin. Masa iya sih? Gak mungkin. Nah terus apa yang diajarkan dari sunnah Rasulullah? Apa yang disampaikan dari tauhid yang mulia ini? Hah? Atau jangan-jangan mulutnya mengeluarkan sunnah, mengeluarkan kalimat-kalimat tauhid, amalannya, pribadinya, dirinya masih gabung dengan orang-orang yang menyimpan. Allahul Musta'an. Yang semacam ini pernah dikenal. Kalau seandainya terjadi, itu perlu ditegur, dinasihati, diingatkan, baru diingatkan. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita kritis dalam beragama. Islam itu mengajarkan kepada kita tidak boleh membebek dalam beragama. Walaupun dia seorang dai, mubaligh, ustaz, alim ulama, ketika ada perkara yang benar, kritis, tanya. Maaf saya, kenapa Ustaz masih berhubungan dengan ahli bid'ah? Bukankah Ustaz mengajak? mengajarkan sunnah Rasul alaihi wa sallam. That's great. Baik, betul ketahuan melihatkan bahwa memang dia adalah orang yang betul-betul kecondongan yang sangat kuat kepada pelaku-pelaku bid'ah tadi, memiliki hubungan dan ikatan batin yang begitu kuat dengan orang-orang yang menyimpang tadi. Sementara dakwah dia kalau sudah semacam kamu pelatuh saja, rekayasa saja, ya afwan, untuk urusan mengambil ilmu harus lagi. Orang-orang yang semacam itu para ulama tidak layak diambil ilmu. Khawatir nanti kita yang terkena penyakitnya, merusak akidah kita, merusak iman kita, merusak agama kita semuanya. Masih banyak yang lain insyaAllah yang masih di atas dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terakhir, apa adalah yang lain? Terakhir, jam berapa ini? Jam 5. Terakhir, ada lagi yang lain? Ada yang bertanya, suami istri sebelum berhubungan membaca doa yang disunahkan dan kelak anaknya lahir tidak akan diganggu oleh syaitan. Maksud dari tidak akan diganggu syaitan seperti apa? Nah, yang sebenarnya hadir la yaduru syaitan. Kalau kita kembali kepada lafadznya hadir, lafadznya bersifat umum, tidak akan diganggu dalam semua bentuk kemabrukan-kemabrukan. Mereka sebagai ulama kita ada yang menyatakan tidak akan menjadi anak yang kafir. Tidak akan menjadi anak yang kafir karena berhubung dengan lantaran setelah orang doa yang dibaca untuk orang tuanya sebelum hubungan orang tuanya. Dan barokah dia mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Namun, dia mengatakan tidak akan kafir, tidak akan sesat jalannya oleh syaitan. Ada beberapa riwayatnya secara umum tidak akan mendapatkan para bahaya mengorokan dari syaitan dalam bentuk kelaborokan apapun seperti yang disebutkan dalam kodil hadithnya Allah Ta'ala Muslim. Sehingga menunjukkan kepada dinasih Allah itu merupakan anjuran yang sangat besar Rasul upaya mendapatkan keturunan yang baik. Sehingga jangan lupa berdoa, jangan bersemangat lupa doa. Allah Ta'ala. Yang lain atau sudah? Yang lain mau tanya atau cukup? Ah, tidak ada. Wis. Wis. Ada lagi yang lain? Kalau enggak punya kertas langsung aja. Enggak ada lagi. Gampang. Pertanyaannya susah ya, saya katakan wallahualam bissawab. Ah, saya mau langsung. Bisa begitu. Kalau antum termasuk yang meyakini tarawih itu 11 rakaat, maka bisa antum sholat bersama dengan muslimin sampai rakaat yang 10 bahkan. 8 bisa, 6 bisa, 2 bisa, 4 bisa. Sampai yang 10 juga boleh. Setelah itu langsung ke belakang, wikir 1 rakaat. Itu 11. Tidak ada masalah. Namun yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ialah tarawihnya 11 rakaat. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW yazidu fi Ramadhan wala fi ghairi Ramadhan ala 11 rakaat. Ar Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak pernah menambah baik selama Ramadan atau di luar Ramadan, tidak pernah berpikir setelah rakaat. Yusalli arba'a raka'atin halata salam husnihinna wa turihinna. Thumma yusalli arba'a raka'atin halata salam husnihinna wa turihinna. Thumma yusalli halata raka'at. Beliau itu satu empat rakaat, kamu jangan tanya panjangnya dan bagus. Kemudian empat rakaat lagi, kamu jangan tanya bagus dan panjangnya. Kemudian tiga rakaat. Sehingga semuanya terlewat 11. Dari sini pula diantara dari para ulama terkait dengan tata cara dan keinginan tarawih bisa 4 langsung sekali salam, 4 lagi langsung sekali salam, kemudian 3 langsung sekali salam, 4 kali. Ada pula yang memahaminya dengan riwayat yang lain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan hadis dari Muslim mengatakan salatul laili matna matna, salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Sehingga yang 4 tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Untuk yang 3 rakaat ini 2 cara, bisa langsung 3 rakaat sekaligus sekali salam, bisa pula dipisah 2 rakaat salam terakhir 1 rakaat salam. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama kita dalam masalah ini, semua sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, semua sholat yang hanya memiliki satu kali tasyahud, itu duduknya seperti tasyahud awal. Baik satu rakaat seperti witir atau rakaat, atau 2 rakaat subuh dan umumnya selasa sunnah yang lain, atau 3 rakaat seperti witir langsung 3 rakaat, atau 4 rakaat seperti tarawih 4 rakaat langsung bahkan sekali salam, atau qobliyah zuhur 4 rakaat langsung sekali salam, itu semuanya duduknya seperti tasyahud awal. Sholat yang hanya memiliki satu tasyahud itu duduknya seperti tasyahud awal. Wallahu a'lam. Jika mendapat ada yang duduknya tasyahud akhir, tidak perlu diingkari sebab pendapat ulama yang lain. Ada pun buku Sahih Fiqh Sunnah. Ini bagus. Salah satu. Taruh. Yang saya tahu yang aslinya. Tidak tahu saya kalau buku terjemahannya ada. Kalau terjemahkan, ya dilihat siapa yang menerjemahkan. Yang pertama, apakah orang yang percaya atau tidak. Yang kedua, penerbitnya siapa. Kalau penerbitnya lurus-lurus saja, tidak ada masalah. Tapi kalau penerbitnya dari kalangan penerbit-penerbit yang dikenal sebagai penerbit yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, walaupun yang dia terbitkan adalah buku-buku fikih. Allahu Ta'ala Rasulullah. Kembali lagi. Kembali lagi. Masih kurang 5 menit. Apa hukum sholat berjamaah kedua dalam satu masjid? Ini ada beberapa kabaran. Yang pertama ialah Dalam satu waktu ada dua imam, ada dua jamaah. Adalah yajus, tidak diperbolehkan. Sebab itu merupakan bentuk perpecahan dan perselisihan dalam ibadah. Paham ini? Satu waktu ada dua imam, dua jamaah, adalah yajus. Adapun yang ditanyakan tadi adalah beda waktu. Berbeda waktu. Ini ada dua keadaan tergantung masjid. kalau masjidnya itu tidak memiliki imam rawatib. Kalau masjidnya tidak memiliki imam rawatib, masjid di terminal banyaknya atau di pom-pom bensin, ya, atau yang semisalnya yang tidak punya imam rawatib, orang datang sholat pergi dan segala macamnya, maka tidak ada masalah. Mau jamaah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang penting kan jangan sampai satu waktu dua imam dua jamaah. Yang kedua ialah sebuah musola, sebuah masjid atau masjid jami yang memiliki imam rawatib. Ini ada istilah di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Saya pribadi lebih condong pada pendapat yang menyatakan boleh. Dengan keumuman hadis tentang keutamaan berjamaah, salatul jamaah tafdhulu ala salatil fardhi bi sab'in wa 20 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada persendirian dengan 20 derajat. Dan juga dari hadis yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan sudah selesai salat. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Man yatasaddaqu li hadza?" Siapa yang mau sedekah untuk orang ini? Kadek, hampir. Sehingga mereka berdua berjamaah. Yang satu dengan niat makruh, yang lain dengan niat sunnah sedekah. Itu bersama. Nas yang wadih para pelaku. Wallahu a'lam bishawab. Bagi mereka yang berdapat dengan pendapat sebagai ulama yang lain yang melarang tidak boleh sholat ya jamaah yang kedua di masjid, maka maka resikonya dia bisa memilih imam dia sendiri-sendiri sholatnya, atau dia cari masjid yang lain dia belum selesai jamaahnya, atau dia pulang ke rumah berjamaah dengan keluarga. Karena ini tiga solusi untuk mereka yang dapat tidak boleh adanya jamaah dua dalam satu masjid. Wallahu ta'ala mungkin ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk membawa pencerahan pada agama kita dan mudah-mudahan ke depan semakin kokoh dan tegak dalam mengamalkan kehidupan sunnah Rasulullah SAW, mencintai sunnah, mencintai sunnah. Kurang lebihnya saya mohon maaf.